تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Jumlah sahabat Nabi itu banyak. Kalau berbicara tentang jumlah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu banyak. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah menyebutkan dari Imam Abu Zur'a Ar-Razi. Beliau berkata, "Tufiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man ra'a wa sami'a minhu ziyadatan ala mi'ati alf insan min rajulin wa imra'atin. Kulluhum qad rawaha anhu sama'an aw ru'yatan." Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dan sahabat yang telah melihat Nabi mendengar darinya itu lebih dari 100,000 orang, laki-laki maupun perempuan. Apakah yang mendengar dari Nabi secara sama, dia mendengar langsung dari Nabi, atau orang yang hanya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iya.